Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Di kita akan melanjutkan mempelajari tata cara menyolati jenazah. Pembahasan kita sekarang adalah posisi imam dari jenazah. Ya, Al-Uthaymin rahimahullah pada risalah jenazah beliau yang kami syarah ini menyatakan bahwa imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan sejajar dengan pinggang jenazah wanita. Jadi ada rincian beda posisi imam jika menyolati jenazah laki-laki, ya, dan menyolati jenazah wanita. Jika jenazahnya laki-laki, imam berdiri mengambil posisi sejajar dengan kepala jenazah. Jika jenazahnya wanita, imam berdiri pada posisi sejajar dengan pinggang jenazah wanita itu. Nah, ini yang disebutkan Al-Uthaymin. Ini pula yang dipilih oleh Syaukani dan Al-Albani, Ibn Baz, Syekh bin Baz, dan guru besar kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullah. Ini madhab Asy-Syafi'i, madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, dan madhab Ibn Hazm Al-Zahiri. Nah, ada dua hadis yang menunjukkan hukum ini, hal ini. Hadis yang pertama, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abu Ghalib Al-Khayyab rahimahullah berkata, dia yang meriwayatkan dari Anas, ya. Abu Ghalib Al-Khayyab rahimahullah mengatakan, syahidtu Anas bin Malikin shalla ala jinazati rajul faqama inda ra'sihi wa fi riwayah ra'sis sariri. Nah, ini pertama. Kata dia, aku menyaksikan Anas bin Malik menyolati jenazah laki-laki. Ia berdiri sejajar dengan kepalanya. Dalam riwayat lain, kepala ranjang, yang di situ terletak kepala jenazah. Falamma rufi'a utiya bijinazati imra'atin min Quraisyin aw min al-Ansari. Faqila lahu ya Aba Hamzah hadhihi jinazatu fulanah ibnati fulanin fasalli 'alayha, fasalla 'alayha faqama wasathaha wa fi riwayah 'inda 'ajizatiha. Tatkala jenazah itu diangkat, jenazah laki-laki tadi diangkat, dihadirkan kepadanya, kepada Anas bin Malik, jenazah seorang wanita Quraisy, ya, jenazah seorang wanita Quraisy atau wanita Ansar. Dan dikatakan kepadanya, wahai Abu Hamzah, Abu Hamzah itu kunyah Anas bin Malik, wahai Abu Hamzah, ini adalah jenazah fulana binti fulana, solatilah dia. Lantas Anas berdiri sejajar dengan pinggangnya. Nah, pada kelanjutan hadisnya, wa fina al-ala'u ibnu ziyadin al-adawi falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala ar-rajuli wal mar'ati qala ya aba hamzah hakadha kana rasulullah yaqumu haythu qumta wa min al-mar'ati haythu qumta qala na'am qala faltafata ilayna al-ala'u fa qala ihfazu. Kata Abu Ghalib Al-Khayyat, di antara kami ada Al-Ala bin Ziyad Al-Adawi. Tatkala ia melihat perbedaan posisi berdiri Anas dalam menyolati jenazah laki-laki dan jenazah wanita, ia pun bertanya, wahai Abu Hamzah, Apakah demikian cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat jenazah? Berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan berdiri sejajar dengan pinggang jenazah wanita, seperti yang engkau lakukan? Anas menjawab, ya. Lantas Al-Ala menoleh kepada kami, kata Abu Ghalib Al-Khayyat, lantas Al-Ala menoleh kepada kami dan berkata, hafalkanlah oleh kalian. Hafalkanlah oleh kalian. Jadi Anas amalannya itu, ya, meriwayatkan amalan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hadis berupa amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditiru oleh Anas, diriwayatkan oleh Anas. Naam, hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya. Dinyatakan berderajat hasan oleh At-Tirmidzi serta dinyatakan berderajat sahih oleh Al-Albani dan Syekhuna Abdul Kami Al-Wadi'i. Jadi hadis ini sahih. Nah, dalil yang kedua, hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Shallaitu khalfan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa shalla ala Ummi Ka'b matat wa hiya nufasa. Faqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-salati alaiha wa sataha." Kata Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, aku pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyolati jenazah Ummu Ka'b radhiyallahu anha yang meninggal selagi nifas. Beliau Nabi alaihissalatu wassalam berdiri sejajar dengan pinggangnya untuk menyolatinya. Hadis ini muttafaq alaih. Sepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nah, dengan demikian tampak jelas kelemahan pendapat yang mengatakan bahwa imam berdiri sejajar dengan dada jenazah laki-laki dan wanita. Jadi ada pendapat lain mengatakan imam berdiri sejajar dengan bagian dada jenazah itu, baik jenazahnya laki-laki atau jenazahnya wanita, berdiri sejajar dengan dadanya. Serta pendapat-pendapat yang lain dalam masalah ini. Masih ada pendapat-pendapat yang lain, tetapi kami tidak nukil di sini karena itu pendapat-pendapat yang lemah, isyarat saja. Nah, karena tetap yang kita ikuti pendapat yang sesuai dengan dalil, ya, dari Nabi Alaihissalam, dua hadis yang sahih. Setelah kita pelajari jelas mazhab ini yang benar, mazhabnya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Ishaq bin Rahowai dan mazhab Ibn Hazm. Nah, imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki, jika jenazahnya wanita sejajar dengan pinggangnya, ya. Nah, peringatan, tidak disunnahkan meletakkan jenazah dengan posisi kepalanya di sebelah kanan imam. Nah, ini diperhatikan, ini peringatan, ini tanbih. Karena ini yang beredar di kalangan masyarakat, ini yang dipegang oleh masyarakat, seakan-akan jenazah itu jika diletakkan itu posisi kepalanya harus di sebelah kanan imam. Kalau kita di sini kan sholat menghadap ke barat. Nah, kanannya imam itu berarti di sini. Ini sebelah utara, ya. Nah, sebelah utara. Jadi seakan-akan kepalanya itu, ya, mesti diposisikan di sebelah utara, di arah utara, di sebelah kanan imam. Nah, ini kebiasaan kaum muslimin, ya. Padahal itu bukan sunnah, tidak disunnahkan itu. Al-Syeikh Ibn Uthaymin berkata dalam majmu' fatawa wa rasail, ini fatwa Ibn Uthaymin termuat dalam majmu' fatawa rasail, kumpulan fatwa-fatwa dan kitab-kitab risalah-risalah Ibn Uthaymin. Ibn Uthaymin mengatakan, saya tidak mengetahui adanya sunnah dalam hal ini. Yani saya tidak mengetahui adanya sunnah dalam hal ini, tidak mengetahui adanya hadis, ya, tentang ini. Oleh karena itu, hendaknya imam sholat jenazah sesekali meletakkan kepala jenazah di arah kirinya, agar kaum muslimin mengetahui bahwa posisi kepala jenazah di arah kanan imam bukan suatu kemestian dalam salat jenazah. Sebab keumuman kaum muslimin dan kaum muslimin berkeyakinan bahwa posisi kepala jenazah haruslah berada di sebelah kanan imam. Padahal itu tidak ada dalil. Jadi kadang-kadang sebelah kanan imam, kadang-kadang sebelah kiri imam. Nah, kemudian susunan shaf imam bersama makmum. Nah, bagaimana tata cara ya bershaf? Susunan shaf makmum yang jumlahnya dua orang atau lebih dalam sholat jenazah sama dengan sholat berjamaah lainnya, yaitu bershaf di belakang imam. Dua orang atau lebih ya buat shaf sesama makmum. Dua orang atau lebih itu di belakang imam. Imam berdiri sendiri di depan. Ya. Hal ini berdasarkan nas-nas yang sahih, di antaranya satu, hadis tentang kematian Raja Najasyi di negeri Habasyah. Di negeri Habasyah, Afrika, di Sudan ya. Habasyah, di Sudan. Pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Al-Bukhari, نعم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشية ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya kematian Raja Najasyi, ya, raja negeri Habasyah Sudan ketika itu. Dia satu-satunya yang masuk Islam. Jadi tidak ada yang menyolati di negerinya di Sudan sana, di Afrika. Ya. Maka Nabi mengajak sahabatnya menyolatinya dengan sholat gaib. Ya, sholat gaib. Nah, hukum sholat gaib ini berlaku yang semisal dengan ini. Jika ada seorang muslim meninggal di suatu tempat, tidak ada orang yang menyolati di sana, termasuk jika misalkan tenggelam di lautan. Ya. Maka disolati dari daratan, kan begitu, salat gaib. Nah, baik. Dan jika tidak ditemukan jenazahnya, dipastikan mati tenggelam, maka bagaimana? Disolati aja dengan salat gaib. Nah, di sini diceritakan lalu beliau maju ke depan untuk mengimami. Yani Nabi maju ke depan untuk mengimami. Dan para sahabat bershaf di belakangnya. Lantas beliau bertakbir 4 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, faqumna fasaffafna saffain. Lalu kami berdiri dan berbaris 2 saf di belakang Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat Muslim. Perhatikan, kita tandai dari sekarang karena ini dalil terkait pembahasan nanti mengenai apakah disunnahkan membagi saf makmum menjadi 3 saf atau tidak. Akan kita pelajari nanti bahwa hadis-hadis tentang itu dhaif, lemah. Ya, yang benar tidak disunnahkan menyengaja membuat 3 saf makmum. Dan di antara dalil yang menunjukkan hal itu hadis ini sekarang. Nih, ini dalam Sahih Muslim. Para sahabat buat saf di belakang Nabi, berapa saf? Kata Jabir tadi, faqumna fasaffafna saffain. Lalu kami berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbaris 2 saf. Sahabat bukan membuat 3 saf, 2 saf. Nah, ya, nanti akan kita bahas bahwa makna hadis ada hadis yang sahih yang maknanya ya menunjukkan yang dituntut adalah banyaknya orang yang menyolati jenazah ya supaya syafaat doa mereka diterima, bukan masalah 3 saf. Nah, dalil yang kedua hadis Yazid bin Thabit radhiyallahu anhu tentang keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ke Baqi', ke pekuburan Baqi'. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjumpai sebuah kuburan yang masih baru. Nabi keluar ke kuburan Baqi' bersama para sahabat. Nabi menjumpai di kuburan Baqi' ada kuburan yang masih baru. Ada orang yang baru dikuburkan, belum lama, masih baru kuburannya. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam menanyakannya kepada para sahabat. Para sahabat menerangkan bahwa itu adalah kuburan fulana, ya, fulana perempuan, wanita yang ternyata dikenal oleh beliau, oleh Nabi SAW. Tetapi para sahabat ketika kematian fulana wanita itu tidak menyampaikan kepada Nabi SAW berita kematiannya, karena para sahabat khawatir mengganggu Nabi SAW, khawatir mengganggu, merepotkan, menyusahkan Nabi SAW. Nah, yani untuk menghadiri penguburannya begitu. Jadi tidak diberitakan kepada Nabi, diurusi oleh para sahabat saja gitu maksudnya. Nah, Yazid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata pada riwayat itu, "Tsumma atal qabr." Jadi ceritanya Nabi tadi ini tidak menyolati jenazah tadi kan sebelum dikuburkan, karena Nabi tidak diberitahu oleh sahabat kematiannya. Tapi sekarang Nabi lihat kuburannya masih baru, ada di kuburan Baqi'. "Tsumma atal qabr." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburannya untuk menyolatinya dari atas kuburan. Fasafafna khalfahu, dan kami bersaf di belakangnya. Fakabbara alaihi arba'an, lalu beliau bertakbir 4 kali. Hadis ini riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dinyatakan sahih, derajatnya sahih oleh Al-Albani menurut syarat Muslim. Jadi ini termasuk hadis yang sesuai syarat Muslim tetapi tidak dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Jadi sahih hadis ini. Ini diantara dalil disyariatkannya menyolati jenazah dari atas kuburannya bagi orang yang belum sempat menyolatinya sebelum dikuburkan dan mendapatinya sudah terkubur dalam kuburan, jadi dia solati dari atas kuburannya. Nah, baik. Tapi batasnya sudah berapa lama kuburan itu? Berapa batas lamanya yang disyariatkan untuk disolati? Masalah ini sudah kami bahas dan bisa dilihat lengkapnya di problema Anda dalam syariah, problema Anda sekian tahun yang silam. Kesimpulannya di situ, seingat anak ada pendapat dari kalangan fuqaha Syafi'i yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Batasnya adalah apabila orang yang meninggal itu ketika meninggal, orang yang hendak menyolati dari atas kuburannya ini sudah termasuk orang yang sah solatnya. Ya. Jadi ketika orang itu meninggal, misalkan dia sudah mumayyiz, gitu. Sudah usia 7 tahun ke atas sudah sah solatnya. Nah, kemudian suatu saat dia mendapati kuburannya, dia bisa menyolatinya. Adapun misalkan dia, orang ini sudah mati, dia belum lahir. Orang itu sudah mati, dia belum lahir, masih kecil, masih belum mumayyiz, masih 5 tahun atau masih bayi. Nah, ini tidak bisa dia kemudian ingin menyolati dari atas kuburannya. Nah, ya, wallahu a'lam. Nah, kita lanjut. Begitu pula keumuman makna dalil-dalil tentang susunan shaf pada solat 5 waktu. Ya, begitu pula keumuman makna dalil-dalil tentang susunan shaf pada solat 5 waktu. Jadi dalil-dalil yang mengatur, hadis-hadis yang mengatur bagaimana cara membuat shaf pada solat berjamaah 5 waktu, maknanya umum, itu juga mencakup cara membuat shaf ketika menyolati jenazah secara berjamaah, sama masih dalam keumuman maknanya. Nah, kemudian di sini dijelaskan wajib memenuhi shaf pertama, lalu shaf berikutnya dan seterusnya. Ini berdasarkan keumuman makna dalil-dalil yang memerintahkan hal itu. Jadi misalkan sama kalau kita salat berjamaah, imam di sini, kemudian ini baris pertama, wajib memenuhi shaf ini. Jadi tidak boleh buat shaf kedua padahal di sini masih ada yang kosong. Yang kosong Nabi memerintahkan atimmu shaffal awwal fal awwal, kata Nabi. Atimmu shaffal awwal fal awwal, sempurnakanlah shaf yang pertama dulu, kemudian yang setelahnya, kemudian setelahnya. Jadi setelah sempurna semuanya, ya, tidak ada lagi celah sela untuk masuk di situ, baru bikin shaf berikutnya, begitu. Nah, dengan demikian membagi makmum salat jenazah menjadi 3 shaf, walaupun setiap shaf tidak penuh sampai ke ujung, itu tidak disyariatkan. Jadi itu yang sudah diisyaratkan tadi. Sengaja ingin membuat 3 shaf. Jadi setengah shaf saja di masjid. Kanan kirinya masih kosong. Bikin shaf di belakangnya. Ini juga shaf kedua juga tidak penuh. Bikin lagi shaf ketiga supaya jadi 3 shaf. Nah, ini tidak disyariatkan. Ini keliru. Ya, keumuman makna perintah Nabi dalam membuat shaf, atimu shaffal awal fal awal, sempurnakanlah shaf yang pertama dulu, kemudian yang setelahnya dan seterusnya. Ini ya yang harus diamalkan. Naam. Apa yang membuat munculnya pendapat ini? Membuat berusaha mengupayakan 3 shaf meskipun shaf pertama, shaf kedua tidak penuh. Naam, ini akan dibahas nanti. Ada hadis tentang itu tetapi dhaif. Nah, jadi yang benar harus menyempurnakan dulu shaf yang terdepan, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Naam. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Ibn Baz. Ini difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Ibn Baz. Jadi harus dipenuhi dulu shaf yang terdepan. Jadi tidak boleh membuat 3 shaf sementara shaf pertama, shaf kedua tidak penuh. Adapun hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat jenazah bersama 7 orang makmum dan beliau membagi mereka menjadi 3 shaf. Berarti dibagi berapa ya? 7 dibagi 3 shaf. Susunannya jangan 3-3 saja. Kalau berdiri sendiri di belakang shaf tidak sah. Nah, berdiri sendiri di belakang shaf tidak ada temannya, padahal bagian depan masih kosong, itu ada hadis yang mengatakan sholat tidak sah. Nah, berarti katakanlah 3-2-2. Nah, supaya ada temannya ya, 3-2-2. Begitu. Nah, hadis itu dhaif. Hadis itu lemah. Ya. Pada sanadnya ada periwayat yang lemah bernama Abdullah bin Lahiyah. Ada rawi, periwayat rawi dalam sanad namanya Abdullah bin Lahiyah. Rawi itu statusnya dhaif, lemah. Nah, tidak bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya. Baik. Jadi pendalilan dengan hadis ini jelas sudah gugur ya, tidak bisa karena hadisnya lemah. Adapun hadis Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu fa yusalli alaihi 3 shufufin min al-muslimina illa awjaba wa fi lafdin illa ghufira lahu." Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian jenazahnya disolati 3 shaf kaum muslimin kecuali hal itu mengharuskan jannah, surga baginya. Pada lafaz lain, kecuali dia diampuni, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenazahnya disolati berapa? 3 shaf. Ya, niscaya diampuni, yakni berkat doa mereka dia akan masuk jannah. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Hadis ini tidak cukup untuk menguatkan hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu tadi. yang membagi 7 orang itu jadi 3 saf. Tidak cukup untuk menguatkan itu, sehingga dikatakan naik ke derajat dari dhaif lemah, naik derajatnya menjadi hasan li ghairi, yakni hasan dengan penguatnya, itu tidak cukup, tidak bisa. Karena dua hal. Kenapa itu tidak cukup dijadikan penguat untuk kemudian itu bisa naik ke hasan li ghairi untuk dijadikan dalil hujjah? Alasannya dua hal. Pertama, ya, hadis ini sendiri, hadis Malik bin Hubairah ini tadi, sanadnya dhaif, sanadnya juga lemah. Penjelasan lengkapnya ada di catatan kaki nomor 20. Ya. Nah, itu ada penjelasan, ya, dari segi ilmu hadis. Nah, di sini dijelaskan bahwa di sanadnya ada Muhammad bin Ishaq. Dia seorang mudallis. Mudallis itu dia mengelabui pada periwayatan, tidak diperjelas. Jadi dia mengatakan an, dari. Jadi dia mengatakan dari syekhnya. Dia tidak mengatakan telah menceritakan hadis kepadaku syekhku, enggak. Dia mengatakan dari syekh. Ya, tapi ya, dari syekh itu bukan berarti dia langsung mendengar dari syekhnya lewat orang lain. Dia ada perantara. Nah, perantaranya ini bisa dipertanggungjawabkan enggak, itu masalahnya. Itu riwayat mudallis namanya. Itu permasalahan yang ada pada riwayat ini. Nah, dia menggunakan sigot an, dari, jadi tidak memperjelas mendengar dari syekhnya. Tidak menegaskan bahwa dia mendengarnya langsung dari syekhnya. Ini pengelabuan. Nah, seakan mendengar dari syekhnya padahal belum tentu, padahal tidak. Yang riwayat seperti ini lemah dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu hadis. Yang kedua, maknanya tidak sejalan dengan hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Nah, ana ingin menjelaskan hadis tadi. Misalkan begini ya. Ana meriwayatkan satu cerita dari antum, tapi sebenarnya saya tidak mendengar langsung dari antum. Mendengarnya dari siapa? Dari orang lain. Kemudian saya mengatakan telah terjadi demikian. Jadi dari, saya sebut namanya, dari fulan. Padahal saya tidak mendengar dari fulan. Mendengar dari siapa? Orang lain. Perantara orang lain yang mendengar. Karena memang sumbernya dari dia. Kalau saya mengatakan saya tidak mendengar dari fulan, dusta saya. Enggak boleh. Karena saya tidak mendengar dari dia, lewat orang lain. Jadi supaya mengelabui, saya mengatakan apa? Dari fulan. Nah, itu tadi. Nah, itu dalam sedetail itu dalam periwayatan hadis itu. Nah, jadi itu namanya mudallis. Mengelabui, dibuat tidak jelas. Dari, betul, tapi dia tidak mendengar darinya langsung lewat orang lain. Siapa perantaranya ini? Dia tidak menyebut perantaranya karena perantaranya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Nah, ini kelemahannya. Nah, maknanya juga tidak sejalan dengan hadis Abu Umamah tadi. Maknanya tidak sejalan. Mari kita lihat bahwa maknanya tidak sejalan. Hadis Abu Umamah tadi yang dhaif itu bahwa 7 orang itu dibagi 3 shaf oleh Nabi, amalan jelas dibagi 3 shaf, iya kan? Tapi itu kan dhaif ya. Hadis ini sabda Nabi mengatakan tidaklah seorang muslim meninggal kemudian jenazahnya disolati 3 shaf kecuali diterima doa mereka untuk jenazah itu sehingga diampuni jenazah itu, dimasukkan dalam jannah. Nah, begitu. Ya. Ini tidak sejalan dengan hadis tadi. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan 3 shaf pada hadis ini adalah jumlah makmum yang banyak hingga mencapai 3 shaf penuh. 3 shaf itu maksudnya per shafnya penuh. Shaf pertama penuh, shaf kedua penuh, shaf ketiga penuh. Ini misalkan ini satu sop ini kalau penuh jumlahnya berapa ya? Kira-kira masjid ini 14. Hah? Berapa orang kalau kira-kira satu sop ada 14 orang? Hah? Hah? 20-an ya? Berarti kalau 2 sop anggaplah 40 orang. Iya. Andaikan berarti kalau ada misalkan maksudnya lebih kecil dari ini, 1 sop 15 orang. Jadi 2 sop 30. Kalau 3 sop 45. Banyak itu. Jadi setiap sopnya penuh sampai 3 sop kan banyak. Nah, itu maksudnya ya, setiap sop penuh sampai 3 sop itu banyak yang menyolati. Makna itu sesuai dengan hadis Ibnu Abbas yang jelas sahih. Ini hadis Ibnu Abbas ini jelas sahih bunyinya. Teks hadisnya Nabi bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala jinazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa saffa'ahumullahu fi." Hadis ini dalam sahih Muslim. Dalam sahih Muslim ini jelas sahih. Dalam sahih Muslim ini. Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang muslim yang tidak menyekutukan Allah. Maksudnya tidak melakukan kesyirikan. Tidak melakukan amalan kesyirikan yang membatalkan keislamannya. Terjaga keislamannya, terjaga tauhidnya, tidak melakukan syirik. Ya. Melainkan Allah akan menerima syafaat, yakni doa mereka untuk jenazah itu. Tadi kita beri gambaran masjid yang satu sop 15, sop kedua 15, sop ketiga 15, itu sudah lebih 40 kan? 45, iya kan? Itu maksudnya. Jadi hadis ini menunjukkan secara jelas bahwa jumlah jamaah sebanyak itu mengharuskan jenazah yang disolati mendapat syafaat mereka. Andaikan masjidnya luas, satu sopnya 40 orang, satu sopnya 40 orang karena luas. Misalkan 20 kali 20 maksudnya. Berarti satu sop berapa? Bisa sampai 40 kan? 20 misalkan ya, dapat. Jadi ketika sholat jenazah, imam sendiri di depan, makmum 40 orang satu shof. Satu shof saja, tapi 40 ini masuk enggak di hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim tadi? Dalam maknanya ini akan dengan syarat semua yang sholat ini tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yakni terjaga tauhidnya, Islamnya, ya. Maka jenazah ini beruntung. Yani diharapkan begitu ya, jika tidak ada penghalangnya kan, diterima doa mereka sebagai syafaat sehingga orang itu diampuni masuk surga. Padahal cuma satu sholat, tapi jumlahnya banyak, 40 orang ditambah imam 41. Ya, padahal di sini hanya 40 saja. Jadi kalau sudah sampai imam satu sholat 40 berarti 41 sebenarnya. Jadi andaikan makmumnya 39, imamnya 1, berarti sudah 40, sudah masuk dalam hadis. Jadi bukan masalah 3 shaf atau 4 shaf. Masjidnya kecil, 1 shafnya cuma 10 orang, 4 shaf baru 40 orang. Jika cuma 3 shaf, 30 orang saja tidak masuk di hadis. Kan begitu kan? Nah, jadi ya, hadis ini menunjukkan secara jelas bahwa jumlah jemaah sebanyak itu mengharuskan jenazah yang disolati mendapat syafaat mereka meskipun mereka hanya berbaris dalam 2 shaf dengan setiap shaf terdiri dari 20 orang. Wallahu a'lam. Jelas ya. Tadi juga sudah sampaikan pada penjelasan hadis Jabir bin Abdullah ketika Nabi menyolati Raja Najasyi dengan solat ghaib. Sahabat berbaris di belakang Nabi berapa shaf? 2. Bukan dibuat jadi 3. 3 shaf. Nah. Baik ya. Nah, kemudian terakhir ini pembahasan terakhir. Waktu masih ada. Nah, jika ada seorang wanita atau lebih, yakni 2 wanita atau 3 wanita yang ikut berjamaah sholat jenazah, ya, ia bersaf di belakang jamaah laki-laki. Andaikan ada wanita misalkan hadir sholat duhur misalkan, ya, ikut sholat berjamaah sholat duhur di masjid, ya kan? Nah, ternyata ada jenazah habis sholat duhur, jenazah di sholat di masjid itu. Nah, jamaah wanita ini ikut sholat, bagaimana cara buat shofnya? Ya, sama dengan ketika wanita itu buat shof dalam sholat 5 waktu sama, waktu sama. Jadi seorang wanita atau lebih, meskipun hanya 1 orang atau 2 orang, ha? Atau lebih, ia bersaf di belakang jamaah laki-laki. Begitu caranya. Nah, sebagaimana jika seorang wanita berada di masjid lalu ada jenazah yang disolati, atau ia memang keluar dari rumahnya untuk ikut berjamaah solat jenazah bersama kaum laki-laki, sama-sama dengan solatnya waktu. Nah, jadi misalkan kita di rumah ingin, misalkan kita ada udzur yang tidak ke masjid, hujan misalnya, atau sedang sakit, ya tidak kuat ke masjid. Kemudian kita ingin solat fardu di rumah. Kemudian ada istri mau ikut misalkan, atau ada anak wanita mau ikut, ada wanita di rumah ingin ikut berjamaah dengan kita. Nah, apakah wanita ini dia sejajar dengan laki-laki? Tidak. Nah, jika hanya berdua suami istri, jadi suaminya imam berdiri sendiri di depan, kemudian istrinya makmum sendiri berdiri di belakang. Nah, jika laki-laki ini imam, kemudian ada laki-laki 2 orang makmum di belakangnya imam, kemudian ada lagi seorang wanita, maka seorang wanita lagi di belakang sendiri. Nah, jadi bukan masuk bergabung ke shof laki-laki, enggak. Dia wanita itu memang tersendiri di belakang. Nah, begitu. Salat jenazah juga begitu. Nah, di sini kami nukil, ya. Di sini kami ingatkan catatan kaki nomor 22, ya. Jika wanita keluar ke masjid sholat, tentu saja dengan berhijab syar'i dan tanpa memakai wewangian, ya. Tanpa wewangian. Jadi sebenarnya wanita itu boleh ke masjid sholat berjamaah. Nabi melarang kaum lelaki, melarang wanita-wanita mereka ke masjid. Nah, la tamna'u ima Allah masajid Allah, kata Nabi. Kalian jangan melarang wanita ke masjid. Nah, tapi hadis-hadis yang lain yang sahih menjelaskan wanita jika ke masjid, ya, tidak boleh, ya, melanggar syariat, menimbulkan fitnah. Jadi tidak boleh pakai minyak wangi. Nah, minyak wangi di hadis, salah satu hadis, ya, ditegas oleh Nabi SAW, ya, tentang itu. Nah, dan harus berhijab syar'i, ya. Wajib, tidak boleh berdandan dan seterusnya yang akan memfitnah kaum lelaki. Nah, itu syaratnya, ya. Bersama dengan itu Nabi mengatakan buyutuhunna khairun lahunna. Hadits yang sahih, Nabi mengatakan rumah-rumah mereka, rumah-rumah kaum wanita itu lebih baik daripada masjid untuk sholat. Mereka wanita, bukan laki-laki. Adapun laki-laki wajib ke masjid berjamaah kecuali ada udzur. Pendapat yang lain mengatakan sunnah. Tetapi jelas keutamaannya 27 derajat. 27 derajat keutamaan sholat berjamaah di masjid dibandingkan di rumah. Dan bahkan ada yang mengatakan wajib, dan itu lebih kuat. Adapun wanita, buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah mereka lebih baik buat mereka. Nah, ya. Nah, adapun misalkan sebagian wanita datang ke masjid karena ada majelis ta'lim, wah itu punya keutamaan tentunya, karena tidak bisa mengikuti majelis dari rumah kan, jadi datang ke masjid untuk ikut ta'lim. Nah, kemudian sekalian sholat. Nah, adapun tadi perbandingan antara memilih apakah sholat di rumah saja ataukah sholat berjamaah di masjid, mana yang lebih utama bagi wanita? Kata Nabi, rumah-rumah mereka lebih baik daripada masjid. Adapun laki-laki sebaliknya, di masjid 27 derajat dibandingkan sholat di rumah. Nah, yang penting tadi diingat, kalau ke masjid wanita jangan pakai minyak wangi, jangan berdandan dan seterusnya, ya berhijab yang syar'i sesuai syariat. Nah, kita lanjut terakhir akan nukil di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berfatwa dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail bahwa jika seorang wanita sedang berada di masjid lalu ada jenazah yang akan disolati, disyariatkan baginya untuk ikut menyolatinya. Jadi jangan meninggalkan masjid begitu menghindar, ya ikut saja sholat karena dapat pahala tentunya karena dia memang ada di masjid. Jika dia sedang di rumah, tidak mengapa baginya keluar untuk menyolati jenazah di masjid bersama kaum lelaki. Ya sudah jelas yang tadi ya, yang salah. Tetapi kata Ibnu Utsaimin yang lebih utama baginya menyolati jenazah di rumah jika jenazahnya berada di rumah yang ditinggalinya. Nah, daripada dia ke masjid. Sudah. Nah, kita cukupkan ini. Ada satu masalah tambahan yang saya sampaikan. Masih beberapa masalah ini. Nah, jadi masalah yang kita pelajari nanti susunan shaf jika yang bermakmum hanya satu orang laki-laki. Nah, saya sampaikan secara ringkas. Nanti kita akan bahas lengkap dengan dalil-dalilnya. Pada sholat lima waktu atau ya, pada sholat lima waktu ya. Jika kita sholat berjamaah hanya dua orang laki-laki, bagaimana caranya buat sholat? Banyak orang umum yang tidak mengerti syariat, yang tidak belajar, yang tidak mengerti hadis, tidak mengerti dalil. Ketika dia sholat berjamaah dengan satu orang, dia berdiri agak ke belakang, memisah, ya kan? Ya, ada yang mendekat sedikit ke depan tapi tetap bisa, ada yang bahkan di belakangnya. Ini salah. Ini terancam sholatnya tidak sah. Karena berdiri sendiri di belakang shaf, ada hadis yang menjelaskan sholat tidak sah. Nah, kecuali jika shafnya sudah penuh tidak bisa masuk. Berusaha masuk tidak bisa karena nafas gitu, itu lain. Terpaksa berdiri sendiri di belakang shaf. Nah, yang benar imam dan makmum berdiri sejajar, persis sejajar. Hanya saja imamnya berdiri di sebelah mana? Sebelah kiri. Makmumnya di sebelah kanan. Ya, Ibnu Abbas pernah ikut bangun tengah malam bersama Nabi ketika Nabi di rumah Maimunah. Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas. Nabi bangun sholat tahajud. Ada suatu saat Ibnu Abbas ikut bangun. Ibnu Abbas berdiri di samping kirinya Nabi. Salah posisinya. Sejajar dengan Nabi di samping kirinya. Dipegang kepalanya oleh Nabi, diputar dari belakang, dipindahkan ke sebelah kanannya Nabi. Dibenarkan posisinya oleh Nabi, digeser dari belakang ke belakangnya Nabi. Nah, itu di antara dalil jika berdua sejajar. Nah, kita akan pelajari nanti bahwa pada sholat jenazah juga begitu sama. Jika misalkan kita datang sholat hanya berdua, ini mungkin terjadi kalau kita terlambat ya. Kadang-kadang kita datang orang sudah selesai sholat ya, sudah selesai sholat, tapi kita masih sempat, misalkan masih sempat menyolati di situ, belum diangkat jenazahnya, ya kita menyolati. Misalnya kita datang hanya berdua, berarti kita sejajar. Imamnya di sebelah kiri, makmumnya di sebelah karena. Nah, dari tentang ini akan kita pelajari lengkap nanti hadis-hadisnya pada bagaimana akan datang insyaallah. Nah, kita cukupkan karena waktu sudah masuk. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.